Jadi kalau sesuatu itu disebutkan Allah dalam Al-Quran secara khusus, apalagi dia menjadi minuman atau makanan yang penghuni surga, maka makanlah itu. Contoh. Apa bahan bakunya? Jadi ternyata Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita. Jadi kalau sesuatu itu disebutkan Allah dalam Al-Quran secara khusus, apalagi dia menjadi minuman atau makanan yang penghuni surga, maka makanlah itu. Contoh, salah satu minuman yang penghuni surga kan adalah jahe. Ya, jahe. Jadi jahe merupakan salah satu minuman yang, atau mungkin produk ciptaan Allah yang Anda harus sering-sering minum atau sering berkenalan dengan jahe. Ya. Baik itu Anda minum atau konsumsi, atau mungkin Anda masak juga, misalkan ibu-ibu masak gula yang tanpa santan, ya termasuk juga saran saya, kalau mau sehat mulai sekarang, jangan banyak masak pakai santan. Santannya jangan dimasak. Santannya dibikin susu, susu santan. Belum pernah nyobain? Ambil santannya. Jadi kalau Anda ketemu santan, santan kan dibuat dari kelapa yang tua. Air kelapanya jangan dibuang, diminum. Khususnya bagi bapak-bapak yang udah agak-agak sepuh. Air kelapa tua, nanti baca deh, di feed saya ada itu. Tentang air kelapa. Jadi air kelapa tua itu bagus untuk orang-orang yang tua. Kata guru saya. Lalu air kelapa muda cocok untuk orang-orang yang mau detox-detox. Bersih-bersih badan. Tapi kalau mineralnya, mikronutriennya, ya, untuk orang-orang yang penyakit degeneratif, minumnya air kelapa tua. Minum air kelapa tua, terus nanti minum lagi susu santan. Cara bikinnya ya susu santan, kan diperas tuh. Kasih jahe, kasih kurma, kasih madu, terus kasih garam mineral ya, mau Himalayan salt boleh atau mungkin garam gunung boleh. Ya, garam gunung, Indonesia punya garam gunung. Kenapa garam laut tidak terlalu disarankan? Karena laut kita banyak tercemarnya. Banyak cemarnya. Kecuali Anda ngerti lautnya di mana. Tapi susah nyarinya kan. Nanti itu di blender semua. Kan dia larut tuh. Nah, minum itu. Dia akan jadi sumber lemak yang baik untuk jantung kita, untuk pembuluh darah kita, termasuk untuk otak. Dan rasanya enak. Enak, insya Allah enak. Ya, gitu.